Mitra Bisnis, selama ini aturan pemerintah untuk outsourcing hanya diperbolehkan untuk 5 jenis pekerjaan, seperti cleaning service, security, catering, dan angkutan karyawan. Kalangan pengusaha minta pembatasan ini dihapus agar bisa lebih efisien. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda terhadap pembatasan ini? Begini, outsourcing sekarang semakin marak di dunia. Ya, sebab outsourcing itu ya ternyata itu ada untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Outsourcing itu yang salah adalah ya bukan outsourcing yang salah, tetapi dalam praktek-prakteknya ada yang salah. Ya, misalkan orang bekerja di perusahaan outsourcing, digajinya di bawah UMP, tidak dapat jaminan itu. Kalau PT outsourcing melakukan ya pekerjaan-pekerjaan karyawannya sesuai dengan undang-undang kerja, sebenarnya itu nggak ada kesalahan. Mengenai pembatasan 5, ya, itu sebenarnya melanggar undang-undang. Undang-undang 13/2003 itu dijelaskan bahwa antara lain 5. Kalau antara lain itu artinya lebih dari 5. Nah, kalau kita sebagai negara yang negara hukum, sebaiknya kita harus ngikutin undang-undang. Nah, tapi kalau pemerintah mau melanggar undang-undang, ya tentu kita juga nggak bisa apa-apa. Ya, pengusaha diminta untuk ngikutin undang-undang. Kalau pemerintah mau melanggar undang-undang, ya itu kan namanya pemerintah. Ini pun masih dalam kasus hukum. Jadi banyak perusahaan-perusahaan outsourcing yang sedang mem-PTWN-kan ini ke pengadilan mengenai outsourcing. Ya, ini belum ada keputusannya. Soal komentar-komentar bahwa itu dihapuskan, bahwa ini 5 LIPI mengarahkan itu, ya itu kan masing-masing berbeda. Ya. Waktu tempo hari, itu orang dari Departemen Tenaga Kerja diajak dirjennya tuh ke Jepang oleh Astra. Nah, terus sampai di Jepang, itu dirjennya baru sadar. Di Jepang itu ternyata outsourcing itu begitu banyaknya. Tetapi negaranya berkembang bagus gitu. Nah ternyata baru sadar, baru dirjennya itu mengatakan, oh saya sekarang baru paham benar tentang outsourcing yang sesungguhnya. Sekarang kalau kita pabrik Astra ya, apakah pabrik Astra itu harus bikin ban sendiri, bikin kaca sendiri, bikin apa? Kan nggak bisa, kalau harus di outsource. Itu banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita tuh produksi dari hulu sampai ke hilir gitu. Itu harus di outsource. Itu salah satu. Kalau hapuskan saja outsourcing, nah bagaimana dengan begitu? Berapa juta sekarang pekerja-pekerja di outsourcing? Kalau dihapuskan, kemana mereka larinya? Apakah semua perusahaan harus membuat semuanya itu sendiri-sendiri? Pabrik garment pun, itu kerahnya aja di outsource. Ya, pabrik garment. Ya bikin kerah itu ada spesial. Jadi outsourcing itu adalah untuk lebih efisien dan lebih produktif. Karena perusahaan kerah kemeja, itu kalau setiap perusahaan dia bikin kemeja, itu kerahnya, itu pasti lebih bagus dan lebih efisien, lebih cepat. Nah, kenapa misalkan security di outsource? Karena dia fokus bagaimana dilatih ya untuk hubungan dengan polisi, ya, bagaimana dia menanggapi kalau ada hal-hal yang ini. Jadi dia khusus, dia punya ilmu sendiri, makanya di outsource. Cleaning service, perusahaan yang bikin cleaning sendiri, nggak pakai outsourcing, itu high cost, lebih tinggi. Karena dia bagaimana membersihkan lantai, membersihkan lain-lain, karena nggak setiap hari, itu lebih lama. Belum tentu juga bersih. Tapi begitu dikasih cleaning service company, wah lebih cepat, lebih bersih. Nah, itulah. Jadi saya melihat ya, semua orang boleh komentar, saya nggak ada masalah. Tetapi kalau kita lihat hanya, mari kita duduk sambil ya kita pergi ke masing-masing, kita perhatikan ya, itu pasti beda. Serikat pekerja bukan mengeluhkan mengenai outsourcingnya, mengeluhkan kepada pengawasan pemerintah untuk orang yang melanggar, perusahaan outsourcing yang melanggar ketenaga kerja. Jadi kesalahan pemerintah tidak mengawasi, ya jangan main enak aja bikin peraturan-peraturan baru yang melanggar undang-undang. Coba perhatikan Undang-Undang 13. Di situ antara lain, bahasa Indonesia antara lain itu adalah bukan itu saja. Kan jelas itu bahasanya sangat clear kok. Nah, itu pandangan saya bahwa perusahaan outsourcing tidak mungkin bisa dihapuskan. Dan kalau mau dihapuskan, itu akan menjadi lebih tidak efisien, tidak produktif, yang mana akhirnya high cost ekonomi. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.